السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بالله، الحمد لله، نحمد الله عز وجل ونشكره yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul pada malam hari ini, malam Jumat, pada tanggal 22 dari Jumada Al-Akhirah atau Al-Thaniyah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Februari tahun 2021. Kembali kita berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penjelasan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali Ashrafil Bariyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang beberapa kejadian yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu dimulainya letupan-letupan peperangan setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kaum muslimin untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang memerangi mereka. Lalu kemudian diturunkan syariat tentang keumuman jihad terhadap orang-orang kafir dengan klasifikasi dan pembagian yang telah kita terangkan. Nah, telah kita sebutkan penjelasan dari tiga bait syair yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadha wa fi thaniyatil ghazw ishtahar ila buwatin thumma badrin wa wajab tahawul al-qiblati fi nisfi rajab min ba'di dhil ushayri ya ikhwani wa fardu shahri sawmi fi sya'bani. Dalam tiga bait syair yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, menyebutkan ada empat jenis peperangan, ada empat peperangan yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar yang merupakan perang besar pertama kali terjadi dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di pertengahan bulan Ramadhan. Yang pertama yang telah kita sebutkan adalah perang Al-Abwa yang juga disebut perang Waddan. Kemudian setelah itu Ghazwah Buwaqa. Kemudian setelah itu Ghazwah atau perang Al-Ushair, Dhul Ushair atau Dhul Ushairah atau Dhul Usairah. Ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh para ahli sejarah berkaitan dengan nama tempat terjadinya peperangan itu. Walaupun tidak sampai terjadi pertemuan yang menyebabkan meletusnya peperangan yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu perang Badar As-Sughra yang juga disebut perang Safawan. Perang Safawan dan itu terjadi kurang lebih 10 hari setelah terjadinya peristiwa Dhul Ushairah. Yang ini kemudian menjadi cikal bakal meletusnya perang Badar yang besar di bulan Ramadan yang akan kita terangkan nanti pada bait syair yang berikutnya. Nah, dalam bait syair ini ada dua peristiwa yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam syariat. Yang pertama yaitu tentang perpindahan kiblat yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah, wa wajab tahawwulul qiblati fi nisfi Rajab, bahwa telah ditetapkan syariat perpindahan kiblat, yaitu perpindahan kiblat dari Al-Masjidul Aqsa di Syam lalu dipindahkan menuju ke Al-Ka'batu Baitullah. Kata beliau, fi nisfi Rajab, itu terjadi di pertengahan bulan Rajab. Ini hukum yang pertama yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz tentang peristiwa yang terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaitannya dengan masalah perpindahan kiblat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah bersama dengan kaum muslimin, maka ketika itu kaum muslimin mereka salat menghadap ke Al-Baitul Maqdis, salat menghadap ke negeri Syam, dan itu berlangsung selama 16 hingga 17 bulan. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidul Aqsa menuju ke Al-Ka'bah Baitullah. Beliau sangat berharap sampai beliau selalu menengadahkan wajahnya ke langit berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa Ala memindahkan kiblat tersebut. Karena menghadap ke Al-Baitul Maqdis itu adalah merupakan kiblatnya kaum Yahudi. Di awal-awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengharapkan agar mereka mau masuk ke dalam Islam karena mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat yang mereka baca. Namun mereka enggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasad, karena dengki Rasulullah dari bangsa Arab. Mereka menginginkan Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Berarti mengikuti Nabi hanya karena hawa, karena hanya mengikuti hawa nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari bangsa Arab, maka mereka pun hasad yang menyebabkan mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sedikit dari kalangan mereka. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, selama 16 hingga 17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, beliau berharap karena melihat bahwa orang-orang Yahudi mereka tetap membangkang, enggan untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menerangkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahra. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Jadi setahun 4 atau 5 bulan. Dalam hitungan tahun Hijriah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai untuk diarahkan, dipindahkan ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwallinaka qiblatan tardaha." Kami melihat engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami pun memalingkan arah kiblat itu menuju kepada kiblat yang engkau inginkan, yang engkau ridai. Maka setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka pun berpindah kiblat. Mereka yang tadinya menghadap ke negeri Syam, yang di antara mereka ada yang sedang mengerjakan salat, lalu mereka mendapatkan berita terjadinya perpindahan kiblat, maka mereka langsung mengalihkan pandangan mereka, berputar 180 derajat. Yang tadinya menghadap ke negeri Syam, maka mereka berpindah menuju kepada Al-Ka'bah Baitullah. Ketika terjadi perpindahan kiblat, maka orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia, kata Al-Bara bin Azib, wa qala as-sufaha minan nas, dan berkata orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia, mereka adalah kaum Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin disebabkan karena terjadi perpindahan kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Menghadap ke timur, menghadap ke barat, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Azza wa Jal tetapkan di dalam syariat, maka itulah yang wajib untuk diikuti. Nah, dan itu sebagai ujian bagi orang-orang Yahudi. Nah, sehingga menyebabkan mereka semakin bertambah kekufurannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Disebutkan oleh Al-Bara, maka ada seseorang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui terjadinya perpindahan kiblat itu. Dia mendapati salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah. Lalu setelah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia pun keluar. Lalu beliau melewati ada satu kaum dari kalangan Ansar, mereka sedang mengerjakan salatul Asr menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi belum sampai berita kepada mereka. Jadi berita tentang perpindahan kiblat itu tidak serta-merta menyebar begitu saja. Ya, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sekarang. Ya, ada satu berita tiba-tiba detik itu juga sudah menyebar kemana-mana, viral. Pada masa itu berproses. ada yang mengetahui di waktu asar, ada yang mengetahui di waktu subuh, ya. Mereka sedang mengerjakan sholat di Quba, baru datang berita bahwa pindah kiblat. Nah, orang yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melewati sekelompok kaum Ansar yang mereka sedang mengerjakan sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis. Maka lelaki ini pun mempersaksikan bahwa beliau sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menghadap ke Ka'bah. Dia berteriak menyampaikan kepada kaum Ansar yang sedang mengerjakan sholat. Pada saat itu juga mereka langsung mengalihkan pandangan mereka. Mereka berbalik arah 180 derajat. Lalu mereka menghadap ke Al-Ka'bah, Baitullah. Diterangkan dalam riwayat At-Tabari, dalam tafsirnya dari Jalur Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wal yahudu aktsaru ahliha yastaqbiluna Baitul Maqdis." Amarahu Allahu an yastaqbila Baitul Maqdis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan penduduk mayoritas yang ada di kota Madinah ketika itu adalah orang-orang Yahudi dari berbagai kabilah. Di mana kaum Yahudi mereka apabila melakukan ibadah mereka selalu menghadap ke Baitul Maqdis, mereka memuliakan, mengagungkan Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, berharap semoga orang-orang Yahudi bisa menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga Allah azza wajalla memerintahkan untuk menghadap seperti kiblatnya Yahudi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis, farihatil yahud. Orang-orang Yahudi gembira. Nah, ini mereka mengikuti kiblat kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap selama 17 bulan. Ya, dalam riwayat Al-Bara ada keraguan 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yastaqbila qiblata Ibrahim, fa kana yad'u wa yanzur ila as-sama'. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta untuk menghadap kiblatnya Nabi Allah Ibrahim, yaitu Al-Ka'bah. Beliau senantiasa berdoa dan memandang ke langit. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Mujahid disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu senang untuk berpindah kiblat, li'anna al-yahuda qalu, karena orang-orang Yahudi mengatakan yukhalifuna Muhammadun wa yattabi'u qiblatana. Lihat ini, Muhammad menyelisih kita di dalam amalan-amalan, di dalam amaliyah-amaliyah, dalam keyakinan, tapi dia mengikuti kiblat kita. Mereka mengikuti apa yang kami lakukan. Jadi dianggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya ikut-ikutan saja dalam menghadap kiblat. Maka ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berharap kepada Allah, semoga Allah azza wa jal memindahkan kiblat. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sisi yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis dalam keadaan kiblat Ka'bah itu berada di hadapannya. Dalam riwayat Ibn Abbas yang pertama itu seakan-akan secara zahir menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis itu setelah di Madinah. Ya, karena ingin menyepakati apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Semoga mereka mau menerima Islam. Namun riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak di Makkah itu sudah menghadap ke Baitul Maqdis. Gimana cara mengkompromikan ini? Nah, ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa tidak ada pertentangan. Ya. Kata beliau, wal jam'u bainahuma mungkin, untuk mengkompromikan antara dua dalil ini mungkin. Bi ayyakuna umira sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ay yastamirra 'ala as-salati li Baitil Maqdis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan setelah beliau berhijrah untuk melanjutkan amalan itu, tetap saja menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti ini menunjukkan bahwa di Makkah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat. Dalam riwayat At-Tabarani dari Jalur Ibnu Jurayj yang juga disebutkan oleh Al-Hafidz, kata Ibn Abbas, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala ma shalla ila al-Ka'bah thumma surifa ila Baitil Maqdis wa huwa bi Makkah fa shalla thalatha hijaj thumma hajara fa shalla ilayhi ba'da qudumihi al-Madinah 16 shahra thumma wajjahahu Allahu ila al-Ka'bah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau mengerjakan salat ketika di Makkah, beliau menghadap ke Ka'bah. Lalu kemudian setelah itu dialihkan ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah masih berada di Makkah, sehingga beliau menghadap ke Baitul Maqdis ketika mengerjakan sholat, itu selama 3 kali haji. Berarti 3 tahun. Lalu kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau berhijrah dan beliau tetap salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk menghadap ke Ka'bah. Kalau kita memperhatikan riwayat-riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa awal kali disyariatkannya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka mengerjakan salat menghadap ke Ka'bah. Itu awal. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah. Namun setelah itu kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis. 3 tahun sebelum beliau berhijrah. Jadi semenjak di Makkah memang mereka telah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. 3 tahun sebelum berhijrah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muhajirin mereka berhijrah dalam keadaan mereka tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat kaum muslimin ketika itu ya menyamai kiblat yang ditetapkan oleh kaum Yahudi. Mereka juga menghadap ke Baitul Maqdis. Maka mereka pun menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut-ikutan. Mereka hanya ngikut saja. Ya. Tapi anehnya kenapa mereka tidak mengikuti syariat kami? Itu kata orang Yahudi. Sombong. Hasad. Padahal mereka tahu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka betul-betul mengetahui permasalahan-permasalahan iman, ketundukan. Walhasil setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap, beliau senantiasa berdoa kepada Allah sambil memandang ke langit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan kiblat tersebut untuk dikembalikan ke Ka'bah. Berarti Ka'bah memang kiblat awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar dikembalikan. Nah, tentu Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak serta-merta memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpindah kiblat, karena syariat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanyalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Beliau tidak mungkin memindahkan kiblat tanpa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah 16 bulan atau 17 bulan tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap ke Al-Ka'bah Baitullah. Diterangkan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala tentang waktu kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini sudah kita terangkan sebelumnya bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu pada bulan Rabi'ul Awal, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada bulan Rabi'ul Awal. Perpindahan kiblat terjadi di pertengahan bulan Rajab pada tahun yang kedua menurut pendapat yang paling sahih, dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Ini yang dikuatkan oleh jumhur al-ulama. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas tentang hal ini. Dan Ibnu Hibban menyebutkan 17 bulan tambah 3 hari. Jadi kalau kita menghitung bulan Rabi'ul Awal, ini awal kedatangan. Rabi'ul Tsani, ini 1 bulan. Kemudian Jumadah Al-Ula, Jumadah Al-Thaniyah. Kemudian setelah Jumadah Al-Thaniyah apa? Bulan apa? Berapa? Rajab. Kemudian ini murojaah bulan ini. Sya'ban. Ramadhan. Kemudian Syawal. Kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Masuk Muharram. Kemudian Safar. Balik lagi ke Rabi'ul Awal. Ini sudah 12 bulan, 1 tahun. Ya. Hitung lagi Rabi'ul Tsani. Ya. Ini sudah bulan yang ke-13. Kemudian Jumadal Ula 14, Jumadal Tsaniyah 15, Rajab 16. Di pertengahan Rajab. Oleh karena itu sebagian menyebut 16 bulan atau 17 bulan dalam riwayat Al-Bara bin Azib disebutkan dengan syek, ragu apakah 16 atau 17, karena memang berada di antaranya, antara 16 bulan atau 17 bulan, atau 16 bulan lebih menuju kepada bulan yang ke-17. Nah, kita sekarang ini di bulan Jumadah Ats-Tsaniyah. Setelah itu Rajab, Syaban, Ramadhan. Enggak lama lagi masuk Ramadhan ini. Jadi subhanallah, 2 bulan lebih ya, kurang lebih 2 sampai 3 bulan kita masuk Ramadan. Ya. Dalam kondisi pandemi masih terus ya. Subhanallah. Tahun kemarin kita salatnya salat tarawih masing-masing di rumah. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa salat di masjid meskipun dengan ya masih dalam kondisi prokes. Tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin meringankan beban yang kita hadapi, dan Allah azza wajalla segera mengangkat wabah ini sehingga di bulan Ramadan kita bisa kembali seperti biasa sholat berjamaah salatul lail atau salat tarawih, kaum muslimin berkumpul di masjid. Satu hal yang selalu kita rindukan setiap datangnya bulan Ramadan, yang kita tidak merasakannya tahun lalu. Wallahu musta'an. Lalu bagaimana kondisi perpindahan kiblat itu? Ada sebagian masjid, sebagian kaum muslimin yang mereka sedang mengerjakan sholat, lalu kemudian datang berita kepada mereka bahwa telah terjadi perpindahan kiblat. Apa yang mereka lakukan? Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa disebutkan penjelasan tentang bagaimana perpindahan mereka itu dalam hadis Suwailah bintu Aslam dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dan di dalam riwayat itu dia mengatakan fatahawwalan nisa'u makana ar-rijali war-rijalu makana an-nisa' fasallayna as-sajdataini al-baqiyataini ila al-baitil haram. Maka berpindah tempat sholatnya wanita ke tempat wanita, ke tempat kaum lelaki, dan berpindah tempat kaum lelaki ke tempat wanita, dan kami mengerjakan dua rakaat yang tersisa karena sholat-sholat al-asr, dua rakaat yang tersisa itu menuju ke Baitul Haram, Ka'bah. Jadi dua rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, dua rakaat yang terakhir menghadap ke Al-Ka'bah. Jadi antum bisa bayangkan gimana perpindahan mereka. Yang tadinya wanita di belakang, ya, kalau mungkin kita permisalkan nih, ya, kalau permisalan yang ada di negeri kita awalnya berarti menghadap ke timur gitu kan. Jadi wanita di sini, laki-laki di sana, imamnya di depan sana. Mereka mengerjakan sholat dua rakaat. Datang berita sampai kepada mereka bahwa kiblat telah dipindahkan. Tiba-tiba mereka balik arah 180 derajat. Yang imamnya paling depan menuju ke paling belakang, menghadap ke kiblat. Ya. Wanitanya yang tadinya di arah, ya, kalau kita permisalkan di masjid ini, yang tadinya di arah barat, pindah semuanya ke belakang, ke arah timur. Yang lelakinya dari timur ke barat. Kira-kira seperti itulah perpindahan kiblat. Oh, berarti banyak gerakan. Ya, memang banyak gerakan. Banyak terjadi pergerakan. Dan itu, ya, karena kiblat merupakan salah satu rukun dari rukun sholat. Harus dikerjakan di dalam sholat. Oleh karena itu seorang yang mengerjakan sholat wajib, misalnya dalam keadaan dia di kapal, misalnya dia berada di tengah laut, kapalnya berpindah-pindah kiblat, ya sudah dia bergerak kemana arah kiblat, disitulah dia menghadap. Ya. Mungkin di rakaat pertama kiblatnya menghadap ke sini, ya, arah depan kapal, tiba-tiba berpindah ke arah lambung kanan kapal. Di rakaat yang kedua, ya sudah dia pindah. Nah, seperti itulah, karena di dalam sholat wajib termasuk di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Nah, sehingga para sahabat ketika mereka melakukan banyak pergerakan demi untuk menegakkan syarat sahnya kiblat, syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Dalam hal ini mereka berpindah menuju ke Al-Ka'batu Baitullah. Kemudian ini yang pertama kaitannya dengan perpindahan kiblat. Hukum yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz juga terjadi pada tahun kedua Hijriah. Wa fardhu syahri shaumi fi sya'bani. Dan ketetapan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu ditetapkan pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sehingga memasuki bulan Ramadan, kaum muslimin pada tahun kedua telah diwajibkan bagi mereka puasa Ramadan. Dan ini termasuk di antara hal yang disepakati oleh para ulama. Sepakat para ulama bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan, ketetapan wajibnya pada tahun kedua Hijriah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Kata beliau, shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyati min al-Hijrah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan selama 9 tahun. 9 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati puasa Ramadan. Karena awal diwajibkannya puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahr Rabi' al-awwal sanata 11 min al-Hijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabi' al-awwal pada tahun ke-11 dari Hijriyah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahun yang berikutnya, tahun ke-11 itu beliau sudah tidak lagi mendapati bulan Ramadhan. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau berpuasa selama 9 kali Ramadhan. Namun ketetapan wajibnya berpuasa Ramadhan itu mengalami 3 periode. Ada 3 fase tentang diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan. Fase yang pertama, bahwa ketika diwajibkan berpuasa bagi kaum muslimin, namun masih ada pilihan. Berpuasa pada bulan Ramadan silahkan. Namun bagi yang mampu berpuasa namun dia tidak ingin berpuasa, dia tidak ingin berpuasa, boleh tidak berpuasa, namun dia wajib mengganti dengan cara membayar fidyah, memberi makan untuk satu puasa yang dia tinggalkan, memberi makan pada satu orang miskin. Ini fase yang pertama. Jadi masih ada pilihan. Kalau kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya secara bertahap, ya. Termasuk di antara hal-hal yang berkaitan dengan beban dalam syariat tersebut, seperti jihad, sebagaimana yang kita sebutkan. Dalam syariat jihad berperiode, tidak langsung ditetapkan. Syariat jihad secara umum tidak, tapi berperiode. Nah, demikian pula puasa, karena ini merupakan hal yang sebelumnya tidak biasa dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kaum muslimin, maka ketetapan puasa Ramadan itu pada fase yang pertama masih diberi pilihan. Yang ingin puasa silakan. Yang tidak ingin berpuasa padahal dia mampu, boleh, namun dia harus membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Setelah itu datang fase yang kedua. Man syahida faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Barang siapa yang telah menyaksikan bulan Ramadhan, maka falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Ini perintah. Setelah datangnya perintah ini, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang tidak memiliki udzur, baik kaum lelaki demikian pula kaum wanita, wajib bagi mereka seluruhnya untuk berpuasa. Namun pada fase yang kedua ini, itu ada sisi hal yang memberatkan kaum muslimin ketika itu. Ada sisi yang memberatkan. Dalam artian, seorang, ya, apabila telah tiba di malam hari dan mereka telah beristirahat, mereka telah tidur, maka pada saat mereka bangun dari tidurnya, meskipun masih di malam hari, mereka tidak lagi diperbolehkan makan, tidak lagi diperbolehkan minum, tidak lagi diperbolehkan mendatangi keluarganya, dan wajib menahan diri hingga keesokan hari untuk melanjutkan puasanya. Dan ini hal yang berat sekali dirasakan oleh para sahabat, terkhusus sebagian para sahabat, mereka ada yang bekerja keras di siang hari. Nah, ini yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Al-Bara bin Azib, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berpuasa lalu tiba waktu untuk berbuka puasa dalam keadaan dia tidur, sebelum dia sempat makan, maka dia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, lanjutkan keesokan harinya sampai nunggu waktu maghrib baru boleh makan. Itu pun kalau tidak ketiduran. Ya kalau ketiduran lagi gimana? Lanjut lagi berarti. Ini berat. Nah, ada salah seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ini di siang hari berpuasa. Dan beliau sahabat yang bekerja keras di siang hari. Tiba waktu mendekati buka puasa, maka dia pun mendatangi istrinya. Lalu dia mengatakan, ada makanan? Kata istrinya, tidak. Tapi saya carikan kamu makanan. Saya carikan kamu makanan. Keluarlah istrinya. Karena dia kelelahan, sambil menunggu istrinya datang, ketiduran. Ketiduran. Kalau berdasarkan di masa itu, berarti dia tidak boleh untuk menyentuh makanan. Karena dia tidur. Di waktu masuknya malam hari, dia terkalahkan oleh rasa kantuknya. Maka istrinya pun datang, ketika istrinya melihat suaminya dalam keadaan tidur, dia pun mengatakan, khaibatan lak, sungguh rugi kamu. Sambil kasihan dia melihat suaminya. Akhirnya dia enggak bisa makan malam itu. Keesokan harinya dia harus bekerja lagi. Akhirnya di siang hari pingsan radhiyallahu anhu. Maka ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum." Sampai kepada firman-Nya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Begitu ayat ini turun, gembira para sahabat. Farihu biha farahan syadidan. Mereka sangat gembira dengan turunnya ayat tersebut yang memberi rukhsah, keringanan kepada kaum muslimin. Selama itu di malam hari, silakan makan, silakan minum. Ya, yang ingin mendatangi keluarganya silakan. Selama itu di malam hari. Maka itu menjadi fase yang ketiga dan menjadi syariat yang tetap sampai hari kiamat. Dan itu yang kita amalkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat berpuasa secara bertahap. Ya, ketetapan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, ada puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum itu, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura. Satu hari pada 10 Muharram. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka beliau melihat kaum Yahudi mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya, "Hari apa ini?" Mereka mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim." Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, sehingga Nabi Allah Musa berpuasa pada hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak dari terhadap Nabi Musa daripada kalian, wahai kaum Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura wa amara bisiyami, dan beliau perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Dan dalam hadis yang lain menunjukkan bahwa puasa Asyura ini sudah dikenal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di Makkah. Sebagian sudah mengerjakan puasa Asyura ini, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah, anna Quraisyan kanat tasumu yawm Asyura fil jahiliyah, bahwa kaum Quraisy mereka berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Jadi puasa Asyura ini tidak hanya dikenal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, namun juga di Makkah. Di masa jahiliyah, kaum Quraisy mereka telah mengenal puasa Asyura itu. Ya, diterangkan oleh Al-Qurtubi bahwa boleh jadi kaum Quraisy dahulu mereka berpuasa pada hari Asyura karena bersandar kepada syariat yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura hatta furidha Ramadan, hingga diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah turunnya kewajiban berpuasa Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berpuasa pada hari Asyura, man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftar. Barang siapa yang ingin, silakan dia berpuasa pada hari Asyura, dan siapa yang ingin tidak berpuasa maka tidak mengapa baginya. Sehingga hukum puasa Asyura berpindah menjadi sesuatu yang mustahab, menjadi sunnah, tidak lagi menjadi wajib setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Maka ini ma'asyira alaikum warahmatullah yang kita terangkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yang pada pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk ke pembahasan tentang perang Badar. Wallahu taala a'lamu bissawab, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.